بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang ketujuh. Bab Maja'a Firuqa wa Tamaim. Bab dalil-dalil yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan ruqyah dan juga tamimah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim, syarah penjelasannya, ay minan nahyi wa ma warada anis salafi fi dhalika. Maksudnya bab tentang dalil-dalil yang datang berkaitan dengan larangan ruqyah dan tamimah, dan keterangan-keterangan yang datang dari salaf tentang ruqyah dan juga tamimah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fi sahih, di dalam kitab as-sahih yang dimaksud Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari. Annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sesungguhnya beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar-safarnya. Fa arsala rasulan. Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk menyeru, Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min witrin au kiladatun illa kuti'at. Janganlah tersisa pada leher unta suatu kalung dari tali busur atau kalung dari apa saja melainkan dipotong. Ya. Syarah penjelasannya, hadal hadis fi sahihain. Hadis ini ada dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qoluhu, ucapan beliau, an Abi Bashir, dari Abu Bashir, bifathi awalihi wa kasil mu'jamah, dengan difathahkan ba'nya dan dikasrohkan shinnya. Abu Bashir, kila ismuhu Qais bin Ubaid, dikatakan namanya adalah Qais bin Ubaid. Qalahu Ibnu Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Bar, ini diucapkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Abdul Bar. La yuqafu lahu ala ismin sahih, tidak diketahui padanya ismun sahih, namanya yang sahih. Cuman masyhur ya, namanya itu Qais bin Ubaid. Nah, wa huwa sahabiyun, beliau adalah seorang sahabat. Syahidal Khandaq, yang ikut dalam perang Khandaq, ya, perang Ahzab, disebut perang Khandaq dikarenakan strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dengan membuat farid, ya. Farid dalam bahasa Arabnya Khandaq. Nah, atau nama lainnya perang Ahzab, ini sama, perang Ahzab, perang Khandaq ini sama. disebut perang Ahzab dikarenakan musuh itu ya, bentuknya Ahzab, ya, sekutu-sekutu, kelompok-kelompok dari kalangan orang-orang kafir. Mereka bersekutu antara orang kufar Quraisy dengan orang-orang Yahudi. Nah, disebut dengan Ahzab. Adapun Khandaq, ya, dilihat dari strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan membuat parit untuk membendung serangan orang-orang yang bersekutu tersebut. Wa mata ba'da 60. Beliau meninggal lebih dari tahun 60 Hijriah atau setelah tahun 60 Hijriah. Wa yuqalu innahu jawazal mi'ah. Dikatakan juga usianya ya, lebih dari 100 tahun. Masyaallah. Ya. Usia yang barokah. Ketika panjang umur kemudian digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Wasa'an nas man tala umruhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalannya. Nah, jadi ketika seorang panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah manusia yang paling baik. Nah, sehingga Nabi SAW melarang ketika seseorang mendapatkan musibah untuk berangan-angan untuk mati. Nah, la yatamanna yanna ahadukumul maut lidurrin asaubah. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan berharap untuk mati dikarenakan musibah yang menimpanya. Nah, ya, kenapa dikatakan ketika dia panjang umur kemudian dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih baik daripada mengharapkan kematian. Ya, dengan kematian akan terputus amalan-amalan yang dilakukannya. Sementara ketika Allah panjangkan umurnya, masih ada kesempatan ya untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Ya, sehingga orang yang panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pahala yang dia raih lebih banyak dibandingkan ya orang yang mungkin pendek umurnya. Nah, ya, sehingga Rasulullah mengatakan orang yang paling baik orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Semakin panjang umurnya dan semakin baik amalannya, maka semakin banyak pahala yang dia raih. Nah, sehingga bagaimanapun musibah yang menimpa diri kita, jangan sampai kita berharap kematian. Nah, baik musibah yang berkaitan dengan harta kita, musibah yang berkaitan dengan diri kita, musibah yang berkaitan dengan keluarga kita, ya, atau musibah-musibah dunia lainnya. Nah, jangan kita berangan-angan untuk mati. Nah, adapun kalau musibah yang berkaitan dengan agama, sebagian ulama menyebutkan boleh dia ya berangan-angan untuk mati kalau musibah itu berkaitan dengan agamanya. Ya, wallahu a'lam. Qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, fi ba'di asfarihi, pada sebagian safar-safarnya, qala Hafid, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lam aqib ala ta'yidihi. Ya, aku tidak mendapatkan nah penentuan safar yang dimaksud tersebut. Nah, yang jelas pada sebagian safarnya. Safar ketika apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan aku tidak mendapatkan penentuan safar tersebut. Qauluhu fa arsala rasulan. Ucapan dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengutus seorang utusan. Huwa Zaid ibn Harisah. Yani maksudnya Zaid ibn Harisah. Nah, Zaid ibn Harisah. Beliau adalah anak angkat Nabi SAW. Sebelumnya beliau sebagai budak. Dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membebaskannya, bahkan menjadikannya sebagai anak angkat. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nah, putranya Usamah ibn Zaid sama, termasuk di antara sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW. Sampai dijuluki sebagai Ibnu Hibbin Nabi SAW. Putra dari orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Nah, di sini yang dimaksud dengan utusan, yang diutus oleh Nabi SAW adalah Zaid ibn Harisah. Nah, rawa dzalika al-Haris ibn Abi Usama fi musnadihi. Ya, hal itu diriwayatkan oleh al-Haris bin Abi Usama dalam musnadnya. Nah, ya, walaupun khilaf di antara para ulama, sebagian menyebutkan riwayat ini dhaif. Ya, yang menyebutkan utusan itu ada Zaid ibn Harisah, sebagian menyatakan dhaif. Nah, ada pula riwayat-riwayat yang lain, ya, yang sahih tidak menyebutkan siapa nama utusan tersebut. Nah, sebagai riwayat yang sahih, wallahu a'lam, tidak disebutkan siapa nama utusan tersebut sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang kita bacakan tadi. Yang jelas Rasulullah mengutus suatu seorang utusan. Nah, siapa nama utusan tersebut? Wallahu a'lam. Ada sebagian riwayat mengatakan Zaid ibn Harisah. Ada juga yang mengatakan Ruh bin Ubadah. Tapi tadi riwayat-riwayat itu sebagian ulama mendhaifkannya. Allahu a'lam. Siapa yang dimaksud utusan tersebut? Yang jelas Rasulullah mengutus seorang utusan. Qauluhu alla yabqayanna. Ucapan Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi, alla yabqayanna. Janganlah tersisa. Bil musannah at-tahtiyah. Dengan dua titik di bawah. Maksudnya huruf ya. Nah, wal qaf al-maftuhatain, dan huruf qaf yang difathahkan. La yabqayanna. Janganlah tersisa. Wa qiladah. Qiladah. Nah, marfu'un ala annahu fa'il. Qiladah itu dirafakan sebagai fa'il. Ala yabqayanna. Nah, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ala yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun. Janganlah tersisa suatu kalung dari tali busur. Fi raqabati ba'ir, pada leher unta. Sehingga qiladah kedudukannya sebagai fa'il. Nah, dan qiladah artinya itu adalah kalung. Nah, wal witr atau watar, bisa juga wal watar bi fathatain, dengan difathahkan kedua-duanya. Al watar wahidu awtaril qaus. Watar ini bentuk mufrad, bentuk tunggal dari bentuk jamaknya awtar. tali-tali busur. Naam. Wahidu awtaril qaus. Wa kana ahlul jahiliyah idza ihlaulaqa alwataru abdaluhu bighairi. Orang-orang jahiliyah apabila tali busurnya telah usang, mereka menggantikannya dengan yang baru. Wa qalladu bihi ad-dawab, dan tali busur yang usang tadi mereka gantungkan pada hewan-hewan tunggangannya atau hewan-hewan ternaknya. Nah, ittiqadan minhum annahu yadfa'u anhu ad-daba al-'ain. Dengan keyakinan dari mereka bahwasanya tali busur itu bisa menolak penyakit ain dari binatang ternaknya. Ini biasa yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Nah, sehingga sebutkan satu kiladatun min watar, kalung dari tali busur. Kenapa? Dikarenakan tadi keumuman dan kebiasaan mereka, ketika tali busurnya telah usang, mereka gantikan dengan tali busur yang baru. Sementara tali busur yang telah usang tadi mereka gantungkan pada leher binatang-binatang mereka, unta misalkan, sapi atau lain sebagainya. Nah, mereka berkeyakinan bahwa tali busur yang digantungkan ini bisa menolak penyakit ain. Nah, kilada kalau secara asalnya, pada dasarnya sesuatu yang dikalungkan pada leher, ini kilada, kita artikan kalung. Nah, ini sesuatu yang biasa dikalungkan pada leher, berupa perhiasan untuk wanita. Nah, dan juga bisa berupa tali yang diikatkan ke leher hewan tunggangan. Nah, ini makna kilada. Tali yang diikatkan ke leher hewan tunggangan agar nurut hewan tersebut. Sehingga kalau dilihat dari tujuannya, ini sama dengan hal apa yang digantungkan oleh sebagian orang sekarang ini di mobil-mobil. Nah, baik berupa gambar kera atau gambar ini, gambar itu dan semacamnya. Nah, bahkan sebagian mereka ada yang meletakkan tali kekang kuda atau keledai di pintu-pintu rumah, di toko-toko. Nah, atau ada juga yang menggantungkan setangkai gandum. Nah, atau bawang putih kadang-kadang, atau yang lainnya. Nah, ini semuanya termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilarang keras dalam Islam ini. Nah, bisa termasuk syirik yang kecil, atau kalau dia berkeyakinan bahwasannya benda-benda tadi atau gantungan-gantungan tadi dengan sendirinya bisa menolak bala, jatuh kepada syirik yang besar. Nah, qauluhu aw qiladatun illa kuti'as. Janganlah tersisa kalung dari busur, ada di tali busur pada leher unta, atau kalung apa saja melainkan dipotong, diputus. Ma'nahu anna rawi syak hal qala syaikhuhu qiladatun min watarin aw qala qiladah wa utliqa wa lam yuqayyid. Maknanya semuanya rawi ragu, apakah syekhnya itu mengatakan kalung dari tali busur ataukah mengucapkan kalung saja dan dimutlakkan, tidak disebutkan kalung dari suatu apa. Nah, yeah. Sehingga maknanya di sini, nah, baik kalung yang terbuat dari tali busur atau kalung yang terbuat dari apa saja, yeah, yang tujuannya seperti yang disebutkan tadi untuk menolak penyakit ain dan yang semisalnya, maka hendaklah diputus. Wa yu'ayyidul awwal ma ruwiya an Malik annahu su'ila anil qiladah wa qala ma sami'tu bi karahatiha ila fil watar. Nah, dan yang menguatkan pendapat yang pertama bahwasanya yang dimaksud adalah kalung dari tali busur. Apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau ditanya tentang al-qiladah, apa yang dimaksud dengan kalung tersebut. Faqala ma sami'tu bi karahatiha ila fil watar. Ya, Imam Malik mengatakan, nah, aku tidak mendengar tentang kemakruhannya kecuali tali busur. Maksudnya kalung dari tali busur. Nah, wali Abi Dawud wala qiladah bi ghairi syak. Ya, sementara diriwayatkan oleh Abu Dawud, nah, mengatakan wala qiladah, dan tidak juga kalung dari apa saja tanpa menyebutkan keraguan. Ya, sehingga yang jelas di sini baik kalung dari tali busur ataukah kalung dari bahan apa saja, ya, yang digantungkan, nah, baik pada manusia atau pada leher binatang tunggangan atau binatang ternak, nah, dengan tujuan tadi untuk menolak bala, menolak penyakit, maka masuk dalam kesyirikan. Yeah. Atau digantungkannya di rumah misalkan. Nah, di pintu rumah, di atasnya, atau di pintu mobil, digantungkan gantungan-gantungan tersebut. Yeah. Dengan keyakinan yang kita sebutkan tadi, ini masuk ke dalam kesyirikan. Nah, qala al-Baghawi fi sharh as-sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam Sarh As-Sunnah. Jadi Imam Al-Baghawi, ta'awwala Malik amrahu sallallahu alaihi wasallam biqad'il qala'id ala annahu min ajl ain. Ya. Imam Malik menjelaskan bahwasannya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan kalung-kalung tersebut, ya, bahwasannya, nah, perintah untuk memutuskan kalung-kalung tersebut dikarenakan keyakinan bahwasannya kalung tersebut bisa mencegah penyakit ain. Nah, wadalika annahum kanu yashudduna tilkal autar wat tamaim wal qalaid wa yu'alliquna 'alayha al-aud yadunnuna annahum ta'simuhum minal afat. Nah, mereka mengikat tali-tali busur tersebut, nah, dan juga tamimah-tamimah dan kalung-kalung, kemudian menggantungkannya, ya, menggantungkan, nah, bacaan-bacaan pelindungan. Nah, mereka mengira bahwasannya hal itu bisa melindungi mereka dari penyakit-penyakit. Panahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nah, wa'lamu annaha la taruddu min amrillahi syai'ah. Dan Rasulullah memberitahu kepada mereka bahwasanya perbuatan tersebut tidak bisa menolak, yeah, nah, sedikit pun dari perkara Allah Subhanahu wa taala, dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kalung tersebut tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan seseorang itu terkena penyakit, maka dengan kalung tersebut tidak akan menolak penyakit sedikit pun. Nah, ya, bahkan terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan dalam hadis yang sebelumnya kita bacakan, tidak menambah kecuali kelemahan. Ya. Ketika mereka mengharapkan dengan perbuatan tersebut menjadi kuat, menjadi sehat, tapi sebaliknya justru dengan perbuatan tersebut bisa menambah kelemahan. Nah, dan sekarang kita sebutkan masih banyak ya, di antara kaum muslimin ya, yang melakukan perbuatan seperti ini. Nah, ya, baik pada bayi misalkan, atau pada hewan ternak, ya, digantungkan kalung. Nah, kadang-kadang ditulisin ya, pada kalung tersebut bacaan-bacaan. Walaupun bacaan-bacaannya dari Al-Quran misalkan, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak disunahkan semacam ini. Ya, Nabi tidak melakukannya, para sahabat pun tidak melakukannya. Ya, walaupun ya ditulisin dari bacaan surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, kemudian digulung dengan kain. Nah, ya, kemudian dikasih tali busur tadi atau tali yang lainnya digantungkan pada bayi misalkan, atau digantungkan pada hewan ternak. Nah, ini tidak boleh. Ya, walaupun gantungannya tadi, nah, berupa ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga nantinya istihza. Ya. Bisa mengolok-olokkan Al-Quran. Nah, yang namanya bayi kan, anak kecil, masuk WC dibawa ya, kalung tersebut, padahal di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Atau kalau dikalungkan pada binatang ternak, perak di sana, kencing di sana, kadang-kadang gantungan tadi yang berisi ayat Al-Quran ya, terkena beraknya hewan tersebut. Nah, istihza. Ya. Apalagi kalau yang digantungannya bukan ayat Al-Quran, tapi bacaan mantra-mantra, raja-raja, dan semisalnya. Ya, ini kesyirikan. Lebih parah lagi. Nah, qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, kanu yuqliduna al-ibil al-awtar. Mereka, orang-orang jahiliyah, ya, menggantungkan tali-tali busur tersebut pada unta. Li'alla tusibahum al-ain. Supaya unta tersebut tidak terkena penyakit ain. Nah, fa'amarahumun Nabi SAW bi'izalatiha. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menghilangkannya, menyingkirkannya. Ya. I'laman lahum bi anal autar la taruddu syai'an. Ya. Dan memberitahukan kepada mereka bahwasannya tali-tali busur tersebut tidak bisa menolak sedikit pun dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Tidak bisa sedikit pun menolak penyakit baik ain ataupun yang lainnya. Wa qad qala Ibnu Jauzi, dan begitu juga yang diucapkan oleh Ibnu Jauzi wa ghairuhu dan yang lainnya. Qala Al-Hafid, berkata Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa yu'ayyiduhu hadis Uqbah Ibnu Amir, dan yang menguatkan hadis ini hadis Uqbah bin Amir, ya, rafa'ahu, yang beliau menyatakan marfu hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, jenis kalung atau yang lainnya yang disebutkan tadi, nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tamimah tadi bukanlah sebab untuk menghilangkan penyakit atau menolak penyakit. Ya. Bahkan sebaliknya, orang yang menggantungkan tamimah, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Rawu Abu Dawud wa hiya ma'ulliqa minal qala'id. Ya. Hasyatul 'ain wa nahwa dzalika. Nah. Tamimah ini kalung yang digantungkan ya, dikarenakan khawatir terkena penyakit ain dan yang semisalnya. Intaha, selesai penukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, ini makna hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala berkaitan dengan bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Ya, yang intinya dalam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan supaya tidak tersisa ya kalung dari tali busur atau kalung dari apa saja yang ada pada leher unta melainkan diputus. Nah, disebutkan pada leher unta dikarenakan kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah kita sebutkan tadi. Ya. Ketika ada tali busur yang usang, nah mereka ganti dengan yang baru sementara tali busur yang usangnya tadi dipakaikan pada atau dikalungkan pada leher-leher unta atau leher-leher tunggangan mereka dengan harapan dan keyakinan bahwasanya tali busur yang digantungkan pada leher unta tersebut ini bisa mencegah penyakit ain. Ya. Dan Nabi SAW menyatakan bahwasanya ini adalah kesyirikan. Rasulullah menegaskan jangan dibiarkan, jangan tersisa kalung dari tali busur atau kalung dari apa saja yang ada pada leher unta melainkan diputus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.